Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitabul ilm. Pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan atau menyebutkan risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin seputar al-istima' wal-i'tilaf, tentang persatuan wa tarkit tafarruq wal-ikhtilaf, dan meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Beliau menuliskan dalam risalah beliau, Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna allaha subhanahu wa ta'ala qal fi kitabihil azim, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang agung, Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah seluruhnya, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wa'dkuru ni'matallah alaikum, dan ingatlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dilimpahkan atas kalian. It kuntum a'da'a, ketika dahulu kalian dalam keadaan bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah subhanahu wa ta'ala satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, maka dengan sebab nikmat Allah kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum ala safa khufratin minan nar fa anqadhakum minha, dan dahulu kalian berada di pinggir jurang neraka, lalu Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullah lakum ayatihi la'allakum tahtadun, demikianlah Allah jelaskan pada kalian ayat-ayatnya yang demikian itu agar kalian menjadi orang yang mengikuti petunjuk. Al-Imran ayat 102 sampai 103. Fa amarana Allah subhanahu wa ta'ala an nadhkura ni'matallah alaina. Maka dalam ayat yang telah disebutkan, Allah perintahkan untuk kita mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ia limpahkan kepada kita seluruhnya. Id kunna a'da fa'allafa baina qulubina, ketika dahulu kita saling bermusuhan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala satukan hati-hati kita. Fa'asbaqna binikmatihi ikhwana, maka kita pun dengan sebab nikmat Allah menjadi bersaudara. Fa'alaina jami'an an nashkurallah ala hadhihi ni'mah, maka wajib atas kita seluruhnya untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Wa anna khirsa kullal khirs ala an takuna kalimatuna wahidah. Dan hendaklah kita bersemangat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan kalimat kita itu satu. Li'anna nabidzalika nakunu ummatan qawiyatan marmuqah. Karena dengan sebab itu kita menjadi satu umat yang kuat, yang memiliki kedudukan tinggi. Wa amma idza tanaza'na wa tafarraqna fa innahu bila syak syaufa nafsilu wa tadhhabu rihuna. Adapun jika kita berselisih, kita berpecah belah, maka tidak diragukan lagi, niscaya kita akan tercerai-berai, akan hilang kewibawaan kita. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Janganlah kalian berselisih, janganlah kalian bercerai-berai yang menyebabkan hilang kewibawaan kalian, dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Wa innal wajiba ala talabatil ilmi khasatan, dan sesungguhnya wajib atas para penuntut ilmu secara khusus, wa alal muslimina amatan, demikian pula kaum muslimin secara umum, ayyadda'ul ahqada wal adghan wa ayyakuna hadfahum wahidan wa da'wahum wahidah. Hendaklah mereka meninggalkan iri, dengki, dan hendaklah tujuan mereka itu satu, seruan mereka itu satu. Wa alla yadharu shimatah bi anfusihim bit tafarruq wat tanazu wat tanabus bil alqab wal karahiyah bil baghdha. Dan hendaklah mereka tidak menampakkan rasa gembira dari diri-diri mereka dengan adanya tafarruq, perpecahan, perselisihan, saling memberikan julukan yang jelek, ya, kebencian antara satu dengan yang lainnya. Fa inna dzalika a'dhamu silahi fatakin yabtulu hibatal muslimin. Karena itu merupakan senjata yang mematikan, yang akan menggugurkan, ya, wibawa kaum muslimin. Wa yujibu ayyatasallatu alaihim a'da'uhum fayaqifuna mutafarrijina alaihim. Dan perselisihan, perpecahan itu juga akan mendatangkan atau menyebabkan musuh-musuh mereka menguasainya, menguasai kaum muslimin. Maka mereka pun, musuh-musuh Islam, berdiri di tengah-tengah kaum muslimin, yang duruna ilaihim wahum yatanaza'un wa yatakhasamun. Mereka melihat, memperhatikan kaum muslimin yang berselisih, ya, berdebat. Wa yaqulun, mereka mengatakan, kufina an nufsida bainal muslimin, kita telah dicukupkan, kita tidak perlu lagi untuk melakukan kerusakan di antara kaum muslimin, karena kaum muslimin sendiri sudah berselisih yang menyebabkan, ya, perpecahan, menyebabkan gugurnya atau jatuhnya kehormatan mereka, kewibawaan mereka. Wa annahu yajibu ala kulli wahidin minna ay yu'dhira akhahu fima tariquhul istihad. Dan hendaklah wajib bagi setiap dari kita untuk memberikan udzur kepada saudaranya dalam masalah-masalah yang itu diambil dari jalan ijtihad. Fa inna ijtihada kulli wahidin laisa hujjatan 'alal akhar. karena ijtihad masing-masing, ya, setiap orang itu bukan hujjah, ya, yang bisa menjatuhkan ijtihad yang lainnya. Wal hujjah ma qalahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hujjah, ya, itu ada pada firman Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Fa idza kana al khilafu sa'iran lam yadhhar fihi al isyan wa ta'assub lin nafs fa innal wajiba an tatasa'a suduruna lahu. Apabila khilaf yang terjadi itu adalah khilaf yang padanya ada kelapangan, ya, ada kelonggaran, yang khilaf itu juga tidak memunculkan kemaksiatan, ya, ta'asub li nafs, ya, ada memunculkan sikap fanatik kepada seorang atau individu tertentu, maka wajib untuk kita, ya, memiliki kelapangan dada. Wala mani akhina idzin minal munaqashah alhadiah allati yuradu biha atawassul ilal haq. Dan tidak terlarang, ya, bukan perkara yang mustahil pada saat itu untuk seseorang itu berdialog dengan tenang. Yang diinginkan dari dialog itu adalah sampai kepada kebenaran. Fa inna hadza huwa tariqu sahabah. Dan ini merupakan jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Wa amma an natakhidha minal khilafi sa'iq mutharan lil karahiyah wal baghdha wat tahazzub fa inna dhalika khilafa tariqi salafis salih. Fa inna dhalika khilafu tariqi salafis salih. Maka itu, nah, adapun kita menjadikan perselisihan yang padanya ada kelapangan, kelonggaran, itu menjadi jalan untuk menyebarkan kebencian, ya, permusuhan, berkelompok-kelompok, maka itu merupakan perkara yang menyelisihi jalan para salafun salih. Wal yang duril insan wal yatafakkar fi hadhihi syariatil islamiyah, maka hendaklah seseorang itu melihat, memperhatikan, berfikir dalam syariat Islam ini. Fa innaha ja'at bima yujibul ulfah wal mahabbah. Karena syariat ini datang dengan segala perkara yang akan mengantarkan kepada persatuan, saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Wa nahat an kulli ma yujibu tafarruq wal baghdha. Dan syariat itu pun, ya, berisi perkara-perkara yang mencegah dari setiap hal-hal yang menyebabkan perpecahan, kebencian. Fakithirun minal ibadat yushra'u fihal istima' kasalawat. Dan banyak di antara amalan ibadah itu yang disyariatkan padanya ada unsur dianjurkannya bersatu, ya, tidak ada perselisihan seperti ibadah salat. Wakathirun minal asya' nahallahu anha li'anha tujibul adawah wal baghdha. Demikian pula banyak dari syariat ini yang melarang, ya, melarang dari perpecahan, ya. Banyak di antara syariat ini yang melarang darinya, yaitu perkara-perkara yang mengantarkan kepada permusuhan, kebencian. Kal bai ala bai'il muslim, seperti menjual sesuatu di atas, ya, jualan muslim yang lainnya. Wal khidbah ala khidbatihi, ya, mengkhidbah di atas khidbahnya saudaranya. Wa ghairi dzalik, demikian pula selain itu. Fa nasihati li ikhwani ayyatakullah ta'ala fi anfusihim wa fi ummatihim. Dan nasihatku kepada saudara-saudaraku untuk mereka bertakwa kepada Allah, pada diri mereka, pada umatnya. Wa alla tanaza'u fayafshalu wa tadhhab rihukum. Yang menyebabkan, dan hendaknya mereka tidak berselisih yang menyebabkan mereka tercerai-berai dan hilang wibawa mereka. Wa as'alullah lana jami'an at-tawfiqa lima yujibu wa yardha. Dan aku memohon kepada Allah untuk kami, untuk kita seluruhnya, taufik terhadap apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian pula, salawat serta salam, semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, seluruhnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Ini merupakan pesan yang sangat penting ya, atas kita seluruhnya. Karena tentu dari masa ke masa kita akan melihat ya, melihat berbagai macam hal yang mengantarkan seseorang kepada perselisihan ya. Maka tentunya segala sesuatu yang akan mendatangkan ulfah, persatuan antara sesama kaum muslimin, itu didahulukan. Itu didahulukan. Tentunya harus didasari dengan al-hujjah, bukti ya, tidak ada persatuan di atas kebatilan ya. Persatuan itu harus dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan tentunya ya, larangan berselisih yang beliau sebutkan dalam nasihat ini adalah ya, berselisih disebabkan karena masalah al-istihadiyah, bukan seluruh masalah ya. Karena masalah yang timbul di antara kaum muslim itu bermacam-macam. Ada masalah-masalah yang tidak dibolehkan untuk berselisih padanya, dan ada pula masalah-masalah yang ada kelonggaran, kelapangan ya. Disebabkan karena tidak adanya dalil dalam masalah itu, atau samarnya dalil dalam masalah itu. Yang ada adalah dalil-dalil yang terdekat ya. Dalil-dalil yang terdekat. Sehingga larangan berselisih ya, disebabkan karena perbedaan pendapat, yang dimaksudkan adalah perbedaan pendapat dalam masalah-masalah istihadiyah yang tidak ada padanya nas-nas ya. Ya, padanya secara zahir atau sunnah ya, pada masalah tadi. Maka apabila yang menjadi perselisihan itu adalah masalah istihadiyah ya, para ulama menasihatkan untuk kita tidak saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Karena dalam syariat ini adalah perkara ada dalil-dalil, ada nas-nas yang menunjukkan bolehnya, ada kelapangan di dalamnya ya. Seperti contohnya ya, dalam kisahnya Nabi Sulaiman dengan Nabi Dawud alaihi salatu wassalam ya. Ketika mereka berselisih tentang kambing suatu kaum yang merusak sebuah kebun, apa hukumannya, apa gantinya, itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa Dawud wa Sulaiman ityahkumani fil hars in nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Dan Dawud, demikian pula Sulaiman alaihi masallatu wasalam, ketika mereka menetapkan hukum atas sebuah kebun yang dirusak oleh sekelompok kambing-kambing suatu kaum, dan kami menyaksikan hukum yang mereka tetapkan. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Dan kami fahamkan masalah tadi kepada Sulaiman, dan masing-masingnya kami berikan hukum ya, dan ilmu. Maka dua nabi yang disebutkan dalam ayat Al-Quran ini, dua-duanya adalah nabi yang mulia. Keduanya menetapkan hukum atas satu masalah yang sama. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan atas salah satunya ya, dengan diberikan pemahaman, namun beliau memberikan namun Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian pada masing-masing dari keduanya. dengan dikatakan dalam ayat yang telah kita sebutkan, wa kullan ataina hukman wa ilma, masing-masing kami datangkan ya, bagi mereka hukum hikmah ya, demikian pula ilmu, demikian pula para ulama ya, al-mustahidun ya, di antara mereka ada yang dalam ijtihadnya itu benar, ada yang keliru, maka bagi yang benar ijtihadnya mendapatkan dua pahala, dan bagi yang keliru dalam ijtihadnya mendapatkan satu pahala. Maka masing-masing dari kalangan para ulama itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan pada satu jiwa kecuali apa yang dia mampu. Ada nukilan yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dalam Majmu'ul Fatawa, Al-Hakim laisa lahu ayyankudha hukma ghairihi fi misli hadihil masail. Seorang hakim itu tidaklah dia memiliki hak untuk membatalkan hukum yang ditetapkan oleh yang lainnya dalam masalah-masalah seperti ini, yakni dalam masalah-masalah yang dibolehkan padanya ijtihad. Walalil alim wal mufti ayyalzaman nas bittibaihi fi misli hadhil masail. Demikian pula tidaklah seorang alim mufti itu mengharuskan manusia untuk mengikutinya dalam masalah-masalah seperti ini. Demikian pula beliau menukilkan ya, di antara para a'immah ada yang mengatakan laisa lil faqih ayyakhmilan nas ala madhhabihi. Tidak ada hak bagi seorang faqih untuk membawa manusia mengikuti madhabnya. Walihadza qala al ulama, oleh karena itu para ulama mengatakan inna misla hadhil masail al-istihadiyah la tunkar bil yad wa laisa li ahadin ayyalzaman nas bitiba'ihi fiha. Walakin yatakallamu fiha bil hujjajil ilmiyah faman tabayyana lahu sihatu ahadil qawlain tabi'ahu wa man qallada ala al-qawlil akhar fala inkaru alaih. Demikian pula beliau menukilkan perkataan ulama yang lainnya, sebagian ulama, sesungguhnya pada masalah-masalah ini, yaitu masalah-masalah ijtihadiyah, tidak boleh ada pengingkaran dengan tangan ya. Dan tidak ada hak bagi seseorang untuk mengilzam manusia dengan untuk mengikutinya, akan tetapi dia berbicara dalam masalah itu dengan hujjah ilmiah. Maka barang siapa yang jelas baginya kesahihan salah satu pendapat, maka dia ikuti. Barang siapa yang taklid kepada salah satu pendapat karena dia tidak mampu untuk memilih ya, berdasarkan dalil yang telah dia ketahui kemampuan dia adalah taklid ya, fala ingkaru alaih, maka tidak ada pengingkaran. Namun yang menjadi tanbih di sini adalah masalah yang diperselisihkan itu adalah masalah-masalah ijtihadiyah yang diberikan kelapangan pada masalah tersebut ya, berselisih padanya ya, disebabkan karena perbedaan pemahaman. Adapun masalah-masalah yang jelas yang padanya ada nas atau adanya isma', maka enggak boleh padanya ijtihad, dan khilaf dalam masalah tersebut adalah kejelekan ya. Disebutkan oleh seorang penyair, walaisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilaf lahu hadun minan nazar. Tidaklah setiap khilaf perselisihan itu teranggap kecuali khilaf yang padanya ada bagian dari an-nazar, pandangan ya. Ini ada masalah-masalah yang boleh seseorang itu ijtihad padanya. Namun perkataan sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah itu ya, diingkari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu adalah sesuatu yang harus dirinci ya. Beliau mengatakan dalam Fatawa Kubra ayat juz yang ketiga halaman 160, wa qauluhum masailul khilaf la inkara fiha laisa bisahih, ya, ucapan mereka sebagian ulama bahwasanya masalah-masalah khilaf itu tidak boleh ada pengingkaran di dalamnya, itu tidak sahih. Fa inal inkara imma ayat fa inal inkara imma ayatawajjaha ilal qaul bil hukmi awil amal, karena pengingkaran itu, ya, bisa diarahkan kepada bentuk pengingkaran dengan sebuah ucapan pendapat terhadap sebuah hukum atau sebuah amalan. Yani, ya, kewajiban seseorang untuk mengingkari sesuatu yang dia lihat menyelisih pendapatnya itu bukan dengan tangan tapi dengan ucapan. Apakah pengingkaran itu terhadap sebuah hukum atau sebuah amalan? Amal awal, fa idza kana al-qaul yukhalifu sunnah au ijma'an qadiman wajaba ingkaruhu wifaqan. Adapun yang pertama, apabila sebuah pendapat, ya, itu menyelisih sunnah atau ijma' yang telah terjadi, maka wajib untuk diingkari, sepakat para ulama. Wa illam yakun kadzalik fa innahu yunkar bi makna bayanu dha'fihi inda man yaqul al musib wahid. Adapun jika tidak demikian, yakni dia tidak menyelisihi nas dari sunnah atau ijma', namun masalah tersebut adalah masalah ijtihadiyah, maka ketika, ya, menurut dia itu menyelisih kebenaran, maka diingkari dengan makna menjelaskan kelemahan, ya, pendapat dari lawannya. Ini menurut pendapat orang yang mengatakan dalam masalah ijtihadiyah orang yang tepat ijtihadnya itu hanya satu, ya, tidak semua orang mujtahid itu benar, ya, namun yang benar itu cuma satu. Dan ini pendapat salaf, ya, demikian pula para fuqaha mayoritasnya. Wa amal amal, adapun pengingkaran dalam urusan amalan, fa idza kana ala khilafi sunnatin au ijma' wajaba ingkaruhu aidan bi hasabi darajatil ingkar, ya. Adapun mengingkari sebuah amalan, maka apabila amalan tersebut menyelisih sunnah atau ijma', maka wajib pula untuk mengingkarinya pula, ya, sesuai dengan masing-masing kadar pengingkarannya, yakni sesuai dengan posisinya, ya, mungkin penguasa dengan tangannya, para ulama dengan pendapatnya, menyampaikan hujah-hujahnya. Wa amma idza lam yakun fil mas'alati sunnatun wala ijma', adapun jika dalam masalah tersebut itu tidak ada sunnah, tidak pula ada ijma', walil istihadi fiha musaq lam yunkar ala man amila biha mustahidan au muqallidan, maka, atau demikian pula masalah tersebut adalah masalah-masalah yang diberikan kelonggaran padanya untuk ijtihad, maka tidak ada pengingkaran terhadap orang yang beramal dengannya. Apakah statusnya dia sebagai seorang mujtahid, ya, dia yang menyampaikan pendapat, au muqallidan, atau statusnya dia sebagai orang muqallid, orang yang mengikuti sebuah pendapat. Wa innama dakhala hadzal labs min jihati annal qa'il ya'taqidu anna masailal khilaf hiya masailul ijtihad. Dan sesungguhnya saja, ya, masuk, ya, ketersamaran ini, ya, dari sisi orang yang mengatakan pendapat ini, yakni tidak ada pengingkaran dalam masalah khilaf, ya, dia meyakini bahwasanya setiap masalah khilaf itu adalah masalah ijtihadiyah. Ya. Tentu tidak semua yang diperselisihkan oleh para ulama ya, itu masalah ijtihadiyah. Ada masalah-masalah yang jelas padanya ada nas, ada dalil yang menunjukkan pendapat mana yang lebih sahih. Dan tidak bisa diumumkan setiap masalah khilaf adalah masalah ijtihadiyah. Kama taqada dzalika tawaif minas salaf minan nas, sebagaimana hal itu diyakini oleh sebagian kelompok manusia. Wasawab alladzi alaihi al-a'immah anna masail al-ijtihad ma lam yakun fiha dalil yajibul amal bihi wujuban zahiran. Dan yang benar yang para a'immah salaf, para imam, boleh ijtihad li ta'arudil adillah al-mutaqaribah au khafail adillah fiha, disebabkan karena dalil-dalil yang dekat dengan masalah tadi ya, namun tidak secara jelas menyebutkan dasar dari masalah yang diperselisihkan atau samarnya dalil-dalil dalam masalah tadi. Walaysa fi dzikri kaunil mas'alah qati'atan fa'ana 'ala man khalafaha minal mustahidin. Dan tidak pula dalam penyebutan bahwasanya masalah itu merupakan masalah yang telah ditetapkan namun diperselisihkan padanya menyebabkan bolehnya seseorang menta'an, mencela orang yang menyelisihinya dari kalangan mustahidin. Ya. Kasairil masail allati ikhtalafa fiha salaf. Ya. Seperti masalah-masalah yang dahulu para salaf berselisih padanya. Wa qad tayakuna sihhat ahadil qaulain fiha. Dan sungguh kita kadang meyakini ya, mengetahui kesahihan salah satu pendapat namun tidak diperbolehkan bagi kita untuk menta'an, mencela ya, mencela pendapat yang lainnya. Karena itu adalah masalah ijtihadiyah yang tidak ada nas yang jelas pada masalah tersebut. Oleh karena itu, ya, jelas bagi kita ya, bahwasanya barang siapa yang merojihkan, menguatkan suatu pendapat ya, salah satu pendapat dari masalah-masalah ijtihadiyah, tidak boleh bagi seseorang untuk mencela orang yang berpegang dengan pendapat yang lainnya ya. Apakah dia orang yang berpendapat ya, dari kalangan para mujtahid, para ulama mujtahid, atau orang awam yang mengikuti pendapat salah satu ulama yang berbeda pendapat dengan apa yang kita ikuti ya. Bahkan ini ya, ta'asub ya, mencela pendapat orang lain dalam masalah-masalah seperti ini termasuk perbuatan orang yang ghulu, alul bid'ah ya, yang mereka ya, dengan sebab itu memecah belah umat ya. Mereka wala, mereka memberikan permusuhan ya, dalam masalah-masalah ijtihadiyah ya. Sehingga mereka pun ya, menyebutkan celaan, menyakiti saudaranya kaum muslimin yang lainnya ya, menjatuhkan kehormatan mereka dalam keadaan mereka meyakini itu adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat bukan disebabkan karena kesalahan yang mereka lakukan, sungguh mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang jelas. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna min sirari ibadillah min hadhil ummah al-musya'una bin namimah al-mufarriquna bainal akhibbah al-baghuna lil bara'il anata." Sesungguhnya termasuk seburuk-buruk hamba Allah dari kalangan umat ini adalah orang-orang yang menyebarkan namimah, adu domba, memecah belah ya, orang-orang yang saling mencintai, al-baghuna lil bara'il anata, yang mereka bersikap melampaui batas ya, dengan menuduh orang-orang yang memiliki kebaikan ya, dengan tuduhan-tuduhan atau sebuah kesalahan-kesalahan, ya, mencari-cari kesalahan mereka. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari di dalam As-Sahihah. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Yadhharu qaumun yaqra'una al-Qur'an yaqulun, ya, man aqra'u minna, man a'lamu minna, man afqahu minna." Ya. Akan muncul satu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an dan mereka mengatakan, "Siapa yang lebih pandai, lebih hafal Al-Qur'an dibandingkan dengan kami? Man a'lamu minna? Siapakah yang lebih berilmu daripada kami? Man afqahu minna? Dan siapakah yang lebih faham dari kami?" Tsumma qala li ashabi, kemudian dalam hari tersebut dinukilkan beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Hal fi ulaika min khair?" Apakah ada pada mereka kebaikan? Maka para sahabat mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan rasulnya lebih mengetahuinya. Maka beliau mengatakan, "Ulaika hum wuqudun nar." Ya. Mereka itu adalah, ya, kayu bakar api neraka. Hadis tersebut dicantumkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan yang berikutnya. Wasu'ila fadilatu syekh, ditanya fadilatu syekh. Pertanyaan ke-108. Hal yajuzu istifta'u aktsar min alimin? Apakah boleh meminta fatwa, ya, kepada seorang alim lebih dari satu orang? Ya, yakni dia bertanya kepada tentang suatu masalah, tanya kepada alim ini. Ya, dapat jawaban, tanya kepada alim yang lainnya, ya, dan seterusnya. Wa fi halati ikhtilafil futya hal ya'khudul mustafti bil aisar aw bil akhwat? Dan ketika berselisih fatwa, ya, dari orang yang dimintai fatwa, apakah orang yang minta fatwa tadi mengambil pendapat yang lebih mudah atau lebih berhati-hati? Fajaba fadilatu biqauli, maka beliau menjawab, la yajuzu lil insan idza stafta aliman wasikan biqaulihi ayastaftiya ghairahu. Enggak boleh bagi seseorang ketika minta fatwa kepada seorang alim yang thiqah, ya, terpercaya ucapannya, untuk dia minta fatwa kepada yang lainnya. Li'anna hadza yu'dhi ila tara'ub bidinillahi wa tatabu'ir rukhas. Karena ini akan mengantarkan kepada tala'ub, bermain-main dalam agama Allah dan mencari-cari pendapat yang lebih ringan. Bi khaitu yas'alu fulanan fa illam yunasibuhu sa'ala athani. Ketika dia bertanya kepada fulan, seorang ulama, seorang alim, namun jawabannya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, lalu dia bertanya kepada yang kedua. Wa illam yunasibhu sa'ala salis wa kadza. Dan apabila pendapat orang yang kedua tidak sesuai dengan dirinya yang dia inginkan, lalu dia bertanya kepada orang yang ketiga. Demikian pula seterusnya. Wa qad qala al ulama, para ulama mengatakan, man tatabba'a ar-rukhas fasaq. Ya. Barang siapa yang mencari-cari pendapat yang ringan dari para ulama, maka dia fasik. Lakin akhyanan yakunul insan laisa indahu minal ulama illa fulanan masala. Akan tetapi terkadang seseorang itu tidak memiliki, tidak mengetahui seseorang dari kalangan para ulama kecuali orang yang dia kenal saja, ya, di daerahnya. Contohnya, fayas'aluhu min babid darurah, maka dia pun bertanya, ya, sebagai bentuk dalam bab darurah, karena terpaksa yang ada orang itu yang dianggap paling berilmu di daerahnya. Wa fi niyyatihi annahu idza taqa bi alimin awsak minhu fi ilmihi wa dinihi sa'alahu. Dan ketika dia bertanya, dia meniatkan apabila dia bertemu dengan seorang alim yang lebih thiqah dari orang yang dia tanya pertama kali, karena terpaksa tadi, ya, dia lebih berilmu, lebih thiqah, ya, lebih memiliki agama, dia akan bertanya kepadanya, fahadza la ba'sa bihi, maka ini tidak mengapa. Ayas alal awal lid darurah tsumma idza wajada man huwa afdal sa'alahu. Ya, dia bertanya kepada orang yang pertama karena darurah, ya, karena darurat. Namun apabila dia mendapatkan orang yang lebih afdal dalam hal keilmuan agama, kemudian dia bertanya kepada ulama yang lebih utama tadi. Wa idza ikhtalafa al-ulama alaihi fil futya aw fi ma yasma min mawa'idihim wa nasihatihim masalan fa innahu yattabi'u man yarahu ila al-haq aqrabu fi ilmihi wa dinihi. Apabila berselisih ulama dalam hal fatwa, dalam masalah-masalah yang dia dengar, ya, dari nasihat mereka, ya, contohnya fa innahu yattabi'u man yarahu ila al-haq aqrab fi ilmi wa dini, maka dia pun mengikuti orang yang dia pandang lebih dekat kepada kebenaran, ya, ditinjau dari sisi keilmuannya, agamanya, ya. Terkadang dia tidak mampu untuk memilih, ya, masalah tersebut berdasarkan hadis, berdasarkan hujjah dari Al-Qur'an maupun sunnah, namun dia, yang dia pandang adalah keilmuan dan agama orang yang dia tanyai, ya. Maka dia mengikuti orang yang lebih utama dalam hal itu. Fa intasawa indahu rajulan fil ilmi wa din, apabila sama menurut dia dua orang dalam hal keilmuan agama, fa qala ba'dul ulama, maka sebagian ulama mengatakan yattabi'ul akhwat wa huwal ashad, ya. Dia hendaknya mengikuti yang lebih berhati-hati, dan ini tentunya berat. Wakila yattabi'ul asar aisar, ada pula yang mengatakan dia hendaknya mengikuti yang lebih mudah, ya, pendapat yang lebih mudah baginya untuk mengamalkannya. Wa hadza huwa sahih, dan ini adalah pendapat yang sahih. Annahu idza ta'adalat al-futya indaka fa innaka tattabi'ul aisar, bahwasanya apabila sama kedudukan orang yang memberikan fatwa menurut dia, maka dia mengikuti pendapat yang lebih mudah. Li anna dinallahu azza wa jalla mabniun 'alal yusr wa suhulah, ya. Karena agama Allah itu dibangun di atas kemudahan, la ala syiddah wal haraj, bukan dibangun di atas kesulitan, ya. Wa kama qalat Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa akhadha aisarahuma malam yakun isman. Tidaklah Rasulullah alaihi wasallam diberikan pilihan antara dua perkara, melainkan beliau memilih yang paling mudah dari keduanya, selama tidak terkandung pada pilihan yang lebih mudah tadi ada unsur dosa. Wali anal aslal bara'ah wa adamit ta'tsim, dan disebabkan karena hukum asalnya itu tidak ada kewajiban, ya, dan tidak ada dosa. Wal qaul bil asyad yastalzimu sughlu dhimmah wa ta'tsim, dan mengikuti, ya, mengikuti pendapat yang lebih berat itu melazimkan, mengharuskan dia untuk tersibukkan, menunaikan, ya, pendapat yang lebih berat tadi, dan dia akan berpikir ketika meninggalkannya akan terjatuh dalam dosa, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.